Wis tak coba nguwati ati nompo kasun nyatan iki. Senadyan peri rasane aku kudu sadar diri. Sing tak tresno malah milihmu, mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. Kemo atiku nompo layang undangan rapimu. Sayang.